Rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, kita masih akan melanjutkan bab baru, bab ta'awuni alal birri wa taqwa, bab keutamaan tolong-menolong di atas kebajikan dan takwa. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, wa ta'awanu 'alal birri wattaqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan wattaqullah innallaha sadidul iqab. Dan tolong menolonglah kalian di atas kebajikan dan takwa, dan jangan kalian saling tolong menolong di atas dosa dan permusuhan. Bertakwalah kalian kepada Allah, sesungguhnya Allah zat yang maha keras hukumannya, siksanya. An-Nawawi rahimahullahu taala membawakan dalil firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Maidah ayat yang kedua. Al-Imam Al-Hafidz Ibnul Qayyim Al-Jauzi rahimahullah menjelaskan ayat yang agung dan mulia ini membuat seluruh kemaslahatan-kemaslahatan para hamba dalam kehidupan dunianya dan juga kehidupan akhiratnya. Segenap maslahat hamba dalam urusan dunia dan akhiratnya sudah terkandung dalam ayat ini. Ayat ini memuat pula bagaimana muamalah yang wajib ditunaikan antara hamba yang satu dengan hamba yang lainnya. Ayat ini juga memuat bagaimana muamalah yang wajib ditunaikan antara hamba dan Rabbnya. Karena keadaan setiap hamba tidak lepas dari dua kewajiban ini. Menjalankan kewajiban yang harus dia tunaikan antara dirinya dengan saudaranya yang lainnya, dan kewajiban yang harus dia tunaikan antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaknya kita saling ta'awun, tolong menolong di atas keridhaan Allah dan di atas ketaatannya. Karena tolong menolong di atas keridhaan dan ketaatan pada Allah merupakan puncak kebahagiaan seorang hamba. Maka tidak ada keberuntungan, tidak ada kebahagiaan bagi hamba kecuali dengan itu, dengan kita berusaha untuk mencari keridhaan Allah dan berusaha untuk mentaati Allah. Itu yang dimaksud dengan al-birru wa taqwa, kebajikan dan takwa. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, al-birr sendiri adalah sebuah kata yang mencakup segenap macam-macam kebaikan, macam-macam kesempurnaan, dan segala yang dicita-citakan oleh hamba. Itu makna al-birr. Sebagaimana al-ithm dosa, lawan daripada al-birr adalah kata yang memuat segenap kejelekan, aib-aib yang hamba itu menjadi tercela ketika mengamalkannya. Maka wajib bagi kita untuk saling tolong-menolong di atas kebajikan dan takwa. Hadis yang pertama yang dibawakan oleh An-Nawawi rahimahullah adalah hadis yang ke-177. An Abi Abdurrahman Zaid bin Khalid bin Al-Juhani radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam man jahaza ghazian fi sabilillah faqad ghaza wa man khalafa ghazian fi ahlihi bi khairin faqad ghaza. Mutafaqun alaih. Berkata Al-Imamu Nawawiyu rahimahullahu ta'ala dan diriwayatkan dari Abi Abdurrahman namanya Zaid bin Khalid Al-Juhani. Zaid bin Khalid Al-Juhani kunyahnya Abu Abdurrahman. Ada yang menyebutkan Abu Talhah Al-Madani dari Juhainah bin Zaid bin Lais bin Saud bin Aslam bin Al-Haf. Beliau seorang sahabat yang mulia yang wafat pada tahun 98 Hijriah di Madinah. Ada yang menyatakan tahun 78. Ada yang menyatakan sebelum itu di masa kekhilafahan atau kepemimpinan Muawiyah radhiyallahu ta'ala anhu. Itu Zaid bin Khalid Al-Juhani. Beliau meriwayatkan sebuah hadis yang beliau dengar dari Rasul alaihi salatu wasalam di mana Rasul menyatakan man jahaza ghazian fi sabilillah. Siapa yang mempersiapkan bekal seorang yang berjuang di jalan Allah faqad ghaza, maka dia sungguh telah ikut berperang. Dia enggak bisa berangkat tapi karena ada udzur kemudian ikut menyiapkan perbekalan seorang pejuang. Maka dia sungguh telah berjuang. Wa man khalafa ghaziyan fi ahlihi bi khairin faqad ghaza. Dan siapa yang meninggalkan seorang pejuang dengan cara memperhatikan keluarganya dengan kebajikan, maka sungguh dia dianggap juga telah berjuang. Muttafaqun alaih. Rasulullah alaihi salatu wasalam menjelaskan siapa yang jahaza menyiapkan seorang pejuang perbekalannya, berbagai hal yang dibutuhkan dalam perjalanan seorang pejuang di jalan Allah, dia bantu segala halnya, maka dia pahalanya semisal orang yang berjuang secara langsung. Kemudian man khalafa ghazian fi ahlihi bi khairin faqad ghaza. Kemudian siapa yang artinya mengampu mencukupi keluarga seorang pejuang dengan kebaikan, maka dia juga dianggap telah berjuang. Misalnya ada orang yang ingin berangkat berperang di jalan Allah, tapi ada kendala dia. Dia mikir keluarga yang saya tinggalkan siapa yang ngurus nanti. Kemudian kalau ada orang yang menyatakan, kamu jangan memikirkan keluargamu, aku yang mengurus nafkah dan tanggungan keluargamu. Maka siapa yang menjamin keluarga pejuang, maka dia juga mendapatkan pahala semisal pejuang tersebut. Misalnya dia memenuhi kebutuhannya, kebutuhan hidupnya, memberikan nafkah padanya, membantu mereka dalam segala urusan mereka, maka orang yang semisal itu mendapatkan pahala semisal orang yang berjuang secara langsung, tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Menolong seorang pejuang berdasarkan hadis ini berarti ada dua macam. Yang pertama, menolongnya dalam arti memberikan bekal, bekal yang dia butuhkan dalam perjalanan dia untuk berperang, apakah kendaraan, apakah bekal makanan dan lain sebagainya. Yang kedua, membantu pejuang dengan cara apa, mengurusi keluarganya. Bisa dilakukan dengan dua cara tadi. Dan yang kedua ini termasuk bentuk pertolongan yang sangat besar. Karena mayoritas dari manusia itu kadang mendapatkan masalah. Kalau dia ingin berjuang misalnya di jalan Allah, kemudian mikir, anak dan istrinya siapa nanti yang akan menafkahi mereka. Maka kalau ada orang yang mengampu mereka, memberikan jaminan, kamu silahkan berangkat berperang, aku yang akan menanggung kebutuhan keluargamu. Maka si penanggung kebutuhan keluarga seorang pejuang tadi mendapatkan pahala semisal pahala yang didapatkan oleh orang yang berjuang di jalan Allah secara langsung. Itu semisal apa yang pernah terjadi pada Ali bin Abi Thalib. Ketika ditinggalkan oleh Rasulullah alaihi salatu wasallam dalam perang Tabuk. Maka beliau meninggalkan Ali untuk mengurus keluarganya. Maka Ali menyatakan kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, apakah Anda membiarkan aku meninggalkan aku bersama para wanita dan anak-anak saja?" Maka Rasulullah alaihi salatu wasallam menyatakan pada Ali, "Amatardo antakuna mini bimanzilati Harun min Musa? Apakah kamu tidak rela kalau aku dengan kamu itu seperti kedudukan antara Harun dengan Musa? Ila annahu la nabiyya ba'di, kecuali kalau di masaku enggak ada lagi nabi setelahku." Artinya kedudukan Rasulullah dengan menantunya sangat dekat, seperti kedudukan Musa dengan Harun, sama-sama nabinya. Cuma ditegaskan oleh Rasulullah, "Anda pun di masaku enggak ada lagi nanti nabi setelahku." Maka Rasulullah mengatakan pada Ali di sini, tujuannya aku tinggalkan kamu agar kamu mengelus keluargaku. Sebagaimana Musa meninggalkan Harun untuk mengurus kaumnya. Maka diambil faedah dari hadis ini, setiap orang yang membantu saudaranya yang lainnya dalam amal ketaatan pada Allah, dia akan mendapatkan semisal pahala yang didapatkan oleh saudaranya tersebut. Ini keutamaan yang besar. Misalnya, kalau orang itu membantu seorang pencari ilmu untuk beli kitab-kitabnya, untuk mencari tempat tinggalnya, atau nafkahnya, atau yang semisal dari kebutuhan seorang pencari ilmu, maka dia pun mendapatkan pahala seperti pencari ilmu yang dia jamin hajatnya tadi. tanpa mengurangi pahala si pencari ilmu itu sendiri. Maka intinya, siapa yang membantu seseorang dalam satu amal ketaatan dari amal-amal ketaatan pada Allah, dia akan mendapatkan semisal pahalanya tanpa mengurangi pahala orang lain sedikit pun. Maka hadis ini memberikan faedah, himbauan dan anjuran untuk kita menolong saudara kita dalam amal ketaatan pada Allah. Juga hadis ini memberikan himbauan untuk kita berbuat baik pada orang yang mengerjakan atau memberikan kebijakan yang akan memberikan kemaslahatan bagi kaum muslimin. Ini beberapa faedah yang bisa kita ambil. Hadis yang berikutnya, hadis yang ke-179. Qala An-Nawawi rahimahullahu taala An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ba'sa ba'san ila Bani Lihyan min Hudail faqala liyan ba'is min kulli rajulaini ahaduma wal ajru bainahuma, rawahu Muslimun. Diriwayatkan dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu bahwasanya Rasulullah alaihi salatu wasallam pernah mengutus utusan ke Bani Lihyan dari suku Hudail. Maka di antara pesan yang disampaikan Rasulullah, liyan ba'is min kulli rajulaini ahaduhuma wal ajru bainahuma, hendaknya ikut berangkat dari setiap dua orang salah satu dari keduanya dan pahalanya dibagi antara keduanya. Misalnya ada kakak beradik, maka cukup yang berangkat satu orang, yang satunya ngurusi urusan rumah, maka pahalanya sama antara yang berangkat langsung dan yang enggak berangkat karena dia menjadi sebab. Maka disebutkan dalam kisah ini bahwasanya Nabi alaihi salatu wasallam pernah mengirim satu rombongan pasukan ke Bani Lihyan. Bani Lihyan ini termasuk sekutu suku Hudail. Maka Rasulullah alaihi salatu wasallam menyatakan hendaknya yang keluar dari masing-masing kabilah separuh jumlahnya. Kemudian pahalanya akan didapatkan oleh orang yang berperang dan orang yang ditinggal yang mengurusi keluarganya dengan baik, tanpa harus mengurangi pahala mereka sedikit pun. Jadi yang berperang kemudian yang mengurusi keluarga si pejuang itu di rumah, maka pahalanya sama, tidak dikurangi sedikit pun. Hadis yang berikutnya. Qala An-Nawawi rahimahullahu taala wa an Ibni Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam laqiya Rukban bi Rawha faqala manil qaum, qalu al muslimun, faqalu man anta, qala Rasulullah, farafa'at ilaihi imra'atun sabiyan faqalat alihada hajjun, qala na'am walaki ajrun, rawahu Muslimun. Berkata An-Nawawi rahimahullahu taala, hadis yang ke-189, riwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma bahwasanya Rasulullah alaihi salatu wasallam pernah bertemu dengan serombongan orang di daerah Rawha. Rasulullah bertemu dengan rombongan orang, jemaah orang dekat Madinah, yaitu daerah yang bernama Rawha. Maka Rasul berkata kepada mereka, "Man antum?" "Manil kaum?" "Siapakah kaum?" "Qalul muslimun," para sahabat jawab, "Mereka orang-orang muslim." "Faqalu man anta?" Kemudian mereka bertanya pada Nabi, "Siapa anda?" "Qala Rasulullah," "Aku utusan Allah." Kemudian ada seorang wanita mengangkat pada Rasulullah anak kecilnya. Diangkat, karena tahu itu Rasulullah, diangkat anak kecil. "Alihada hajjun?" "Apakah anak sebesar ini ada kewajiban haji?" "Naam, walaki ajrun," kata Rasulullah, "iya, dan bagimu juga mendapatkan pahalanya." Artinya, apakah sah hajinya anak kecil sebenarnya ini? Kata Rasulullah, "Benar, dan kamu juga mendapatkan pahala karena kamu sebab membawanya." Dalam keadaan kamu masih bisa menghindari hal-hal yang dilarang ketika ihram, maka kamu mendapatkan pahalanya. Maka dalam hadis ini ada beberapa faedah. Yang pertama, seseorang itu seyogianya bertanya pada orang yang belum dia kenal, kalau memang ada kebutuhan. Karena Rasul ketika bertemu dengan orang menyatakan, "Manil kaum?" "Siapa mereka?" Ini perlu. Karena mungkin khawatir mereka dari kelompok musuh, kemudian mengkhianati. Kalau enggak ada kebutuhan untuk bertanya, maka enggak perlu bertanya. Dia sudah tahu misalnya. Maka dalam hadis ini juga ada dalil. Seseorang itu boleh mensifati dirinya dengan sifat-sifat yang terpuji kalau dia tidak meniatkan dengan itu untuk kesombongan atau membanggakan diri. Yang demikian itu karena para sahabat ketika ditanya, "Siapa kalian?" Mereka menjawab, "Kami orang-orang Islam." Menjawab "kami orang-orang Islam," tentu Islam adalah sifat pujian. Kalau aman dari fitnah, yang demikian tidak mengapa. Niatannya bukan riak, niatannya bukan membangga-banggakan diri. Jadi kalau seseorang mensifati dirinya dengan sifat yang memang ada pada dirinya, bukan untuk membangga-banggakan diri, maka ini tidak masuk dalam bab merekomendasi diri, enggak masuk. Karena merekomendasi diri itu perkara yang dilarang. Fala tusakku anfusakum. Kalian jangan merekomendasi diri-diri kalian. Kemudian faedah yang besar juga yang bisa kita dapatkan dari hadis ini, seseorang seyogianya untuk meluangkan kesempatan, menggunakan kesempatan dengan keberadaan orang yang berilmu di lingkungannya. Selama masih ada kesempatan harus diluangkan kesempatan itu, karena nggak tahu mungkin si alim tadi nantinya akan pindah, berpisah dengan dirinya, sehingga nanti menyesal, oh selama aku bertemu bergaul dengannya aku enggak mengambil faedah dengannya. Yang demikian itu karena kaum yang disebutkan dalam hadis ini ketika dikhabarkan oleh Rasul bahwasanya beliau adalah utusan Allah, langsung mereka bertanya pada Rasul alaihi salatu wasallam, mengambil kesempatan emas tersebut. Siapa yang bertanya? Tadi seorang wanita kan, langsung gua tahu itu Rasulullah. Kalau anak kecil gini, kalau ikut haji itu sah enggak? Nah, ini kan dia tadinya belum tahu hukumnya. Karena tahu itu Rasulullah, maka langsung ditanyakan. Enggak ditunda-tunda. Wah, sungkan saya besok-besok aja lah. Ya kalau masih ketemu dengan Rasul, enggak ketemu kan, dia menyesal. Ini harus bisa meluangkan kesempatan dengan keberadaan seorang ulama misalnya. Juga dalam hadis ini terdapat faedah bahwasanya anak kecil juga dihajikan oleh walinya, maka walinya itu mendapatkan pahala. Hajinya bagi si anak itu sendiri. Karena sebagian orang awam memahami kalau anak kecil itu berhaji, itu hajinya untuk pahalanya untuk orang tuanya, enggak demikian. Ini tetap apa? Untuk anak kecil itu sendiri. Dalilnya apa? Ada sini. Alihada hajjun, apakah anak kecil ini juga sah berhaji? Rasulullah jawab, "Na'am. Sah kalau kamu hajikan sah. Tak, kamu juga mendapatkan pahala karena kamu yang biayai, kamu yang ngajak." Maka hajinya ya untuk si anak tadi. Duh, anak kecil kalau berbuat baik apa dapat pahala? Anak kecil kalau berbuat baik meskipun sebelum balik ditulis pahala untuknya. Kalau berbuat jelek enggak ditulis dosa karena belum balik. Beda. Kalau pahala ditulis, tapi kalau dosa tidak. Kalau sebelum balik. Maka hadis ini jelas menunjukkan bahwasannya anak kecil meskipun belum mumayyiz, kalau dia itu berhaji maka sah hajinya. Loh, kalau dia belum mumayyiz bagaimana niatannya? Maka yang meniatkan adalah walinya dengan hatinya. Namanya belum mumayyiz kan, dia mungkin baca talbiyah dan lain sebagainya belum bisa. Misalnya masih umur 5 tahun gitu kan, belum mumayyiz. Ya orang tuanya yang meniatkannya. Intinya dalam hadis ini ada satu faedah yang besar yang bisa kita ambil. Orang itu hendaknya jangan malu-malu untuk bertanya perkara-perkara yang dia itu bodoh terhadapnya, terutama perkara agama. Rasulullah menyatakan innama shifaul ay as-su'al. Obatnya bodoh itu bertanya. Itu tok obatnya kebodohan itu adalah bertanya. Itu disampaikan oleh Rasulullah ketika terjadi kasus. Ada seseorang yang dalam satu safar itu terluka kepalanya. Kemudian dia junub. Apakah harus mandi dan harus terkena air? Bertanya pada teman-temannya, teman-temannya langsung menjawab, ya iya. Akhirnya mandi kemudian meninggal kan. Maka Rasulullah marah. Artinya kenapa kok berani-beraninya berfatwa tanpa ilmu? Enggak tanya dulu. Innama sifaul ayas soal, kata Rasulullah. Obatnya bodoh itu bertanya. Maka seyogianya ketika ada ulama misalnya datang ke tempat kita, kita tanya hal-hal yang kita enggak tahu tentang perkara agama. Benar-benar diluangkan kesempatan emas itu untuk meraup faedah sebanyak-banyaknya. Jadi kemudian yang kedua, anak kecil kalau dihajikan oleh walinya, walinya dapat pahala. Namun hajinya itu tetap untuk si anak, bukan untuk walinya. Kemudian seseorang mensifati dirinya dengan sifat-sifat terpuji kalau tidak berniat untuk membangga-banggakan diri dan riak. Sekedar untuk mengenalkan saja, maka perkara yang demikian itu tidak mengapa, artinya boleh-boleh saja. Dalam Islam itu boleh. Ini beberapa faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.